Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuk ke penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-106. Barakallahu fikum. Ayat yang ke-106 ini menjelaskan kepada kita semuanya tentang adab-adab dan juga perkara yang perlu diperhatikan menjelang kematian. Kalau orang dalam keadaan sakit yang parah, kemudian bisa dikatakan sakit yang dia berada di akhir-akhir hayatnya, ingin berwasiat, maka hendaknya segera berwasiat dan nanti dicatat, disaksikan oleh orang yang terpercaya. Karena wasiat tersebut nanti, kalau wasiat baik, bagus, harus ditunaikan oleh keluarganya. Kalau wasiat tersebut adalah wasiat yang batil, jelek, mungkar, haram, maka tidak boleh apa? Tidak boleh barakallahu fikum tunaikan oleh keluarganya, bahkan haram untuk dilaksanakan. Kita lihat barakallahu fikum. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyyati tsnani dzawa adlin minkum أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita semuanya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah hadir kematian salah seorang di antara kalian, maksudnya di akhir-akhir kematian, nah, dan masih bisa bicara di situ ya, nah, barakallahu fikum, kemudian ingin wasiat, maka hendaknya menghadirkan dua orang saksi, orang yang adil, paham ya, menjadi saksi, menyaksikan apa? Wasiat yang hendak diwasiatkan. Nah, perhatikan baik-baik. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Kalau ternyata ragu atau seandainya enggak ada lagi yang menyaksikan dari keluarganya, au akharan min khairikum, atau dua orang lain selain keluarga kalian. Kalau seandainya enggak ada ya. In antum darabtum fil ardi, jika kalian melakukan perjalanan di muka bumi, safar maksudnya, fa asabatkum musibatul maut, kemudian menimpa pada kalian musibah berupa kematian. Nah, maksudnya itu kalau kita safar itu kan belum tentu ada keluarga kita gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti perjalanan safar tersebut qadarullah ada musibah berupa kematian, tabrakan dan semisalnya, masih bisa bicara, maka nanti dia berwasiat yang nyaksikan orang lain. Kan keluarganya enggak ada. Kecuali kalau dalam rumah kan memungkinkan keluarganya datang. Ada, tapi ini kan safar. Paham ya? Safar pergi ditimpa musibah berupa kematian itu loh. Paham ya? Ya mungkin kecelakaan atau yang semisalnya. Nah, maka ketika dia masih bisa berbicara saat tersebut, menjadikan dua saksi orang yang nah barakallahu fikum bisa dipercaya situ ya, menjadi saksi walaupun bukan keluarganya. Naam. Untuk menyaksikan wasiat tersebut. Tahbisunahuma min ba'dish shalati. Dan jika merasa ragu, karena kadang orang saksi, orang jadi saksi itu ada yang meragukan itu ya, mencurigakan, mungkin gerakannya misterius atau misalnya itu ya. Nah, ini kayak orangnya kayak intinya apa? Intinya itu meragukan. Kalau masih meragukan, tahan dua orang tersebut untuk bersumpah setelah sholat. Paham ya? Karena menurut orang Arab itu kalau istilahnya bersumpah setelah sholat itu sumpahnya besar sekali, enggak sembarangan. Paham ya? Barakallahu fikum, bersumpah setelah sholat untuk bersumpah mengatakan apa? Demi Allah, kami tidak akan memperjualbelikan sumpah ini walaupun kepada kerabat dekat sendiri. Maksudnya apa? Untuk menunjukkan orang itu amanah. Amanah dan juga benar-benar mau menjalankan wasiat yang diwasiatkan. Paham ya? Jadi mencari orang yang adil. Nah, memiliki sifat adalah na'am barakallahu fikum. Wala naktum syahadatullah, dan bersumpah juga demi Allah, kami tidak akan perjualbelikan sumpah tersebut walaupun kepada apa? Kepada nan karib kerabat sendiri, atau juga kami tidak akan apa, menyembunyikan persaksian Allah. Maksudnya dia tidak akan menyembunyikan persaksian, jadi harus benar-benar jujur, amanah. Inna indal minal asimin. Kalau seandainya demikian, berarti kita termasuk orang-orang yang dosa. Ini sumpahnya. Jadi dia bersumpah amanah, nah memenuhi apa yang diamanahkan. Nah barakallahu fikum, tidak mau memperjualbelikan sumpah tersebut, dibayar oleh orang, kemudian dia ingkari, mami, walaupun dengan kerabat dekat sendiri, dan tidak mau menyembunyikan persaksian. Nah ini sumpahnya. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun astabahumullah, ya ayyuhalladzina saddaqullaha rasulahu wa amilu bisyar'ih, idza qaruba al-maut min ahadikum. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, maksudnya beriman, jujur imannya, wa amil bisyar'ih, dan beramal syariatnya, idza qaruba al-maut min ahadikum, apabila salah seorang di antara kalian nampar kalafi mendekati kematian, kita lihat sini, fal yushhid ala wasiyatihi, hendaknya dia menjadikan apa, orang untuk bersaksi, menjadikan saksi, mencari saksi terhadap wasiatnya. Berapa orang? Isnaini aminain, aminal muslimin, dua orang yang amanah, dua orang terpercaya dari kalangan kaum muslimin. Ini yang pertama, saran yang pertama. Au akharain min khairil muslimin, atau kalau ternyata enggak ada dua orang lain dari kalangan selain muslimin, enggak masalah. Indal hajah, ketika dibutuhkan. Jadi kalau ada yang muslim, ya muslim. Paham ya? Namun ketika dibutuhkan karena enggak ada lagi, boleh dua orang lain yang selain muslimin. Wa adami wujudi gharihima minal muslimin, ketika tidak ada dua orang dari kalangan kaum muslimin, boleh walaupun non muslim. Tushhidunahuma, mereka akan menjadi saksi, atau kalian menjadikan saksi mereka berdua. Kalian menjadikan mereka berdua sebagai saksi. In antum safartum fil ardi, jika kalian safar di muka bumi ini, fahalla bikumul maut, kemudian datang kematian menimpa kalian. Sudah ada saksinya ya. Nah, karena biasanya kalau orang meninggal itu, biasanya ya, pertama kali yang dia cek, yang dia perhatikan, kalau dia yang bisa nulis rumahnya. Di rumahnya dicek, tempat-tempat buku-bukunya itu, atau misalkan taruhlah dia punya HP ya, SMS atau misalnya itu, biasanya nyimpan sesuatu. Nah, kalau ada wasiat, jangan terburu-buru membagi harta warisan dulu. Paham ya? Harta warisan dibagikan setelah apa? Setelah selesai semua tuntas. Wasiat selesai, kemudian apa? Hutang selesai. Ini kalau berupa harta ya. Kalau berupa harta. Wasiat, ada wasiat enggak? Dibuka, ternyata ada wasiat. Tolong, rumah yang sebelah kanan pom bensin itu dikasihkan sama si fulan. Wasiatnya gitu. Si fulan itu orangnya sunni salafi, masya Allah, semangat belajarnya. Nah, ini berwasiat gitu loh. Buka lembaran ada wasiat situ. Wasiat syar'i enggak ini? Syar'i. Ternyata dia juga apa? Nah, berwasiat lain, tolong bayarkan hutang-hutang kami, lunasi di toko sebelah, toko pojok. Jumlahnya kurang lebih 5 juta misalkan. Harta yang ditinggalkan 1 M. Harta kekayaannya ini. Jangan buru-buru dibagi dulu. Lunasi dulu hutangnya, kemudian wasiat ditunaikan. Wasiat tersebut enggak boleh melebihi berapa? 1/3 hartanya. Jadi kalau paling banyak 1/3. Selebihnya kembali ke ahli waris. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Setelah itu antum tunaikan, selesaikan, baru antum bagikan secara apa? Secara syariat pembagian warisan. Tarikah namanya, harta peninggalan. Paham maksudnya ya? Jadi harta warisan, warisan ortu orang tua, itu dinamakan warisan kalau sudah meninggal. Kalau masih hidup bukan warisan, tapi hibah pemberian. Paham ya? Jangan sampai salah mengungkapkan. Itu sawah yang dekat rumah itu sawah siapa ya? Sawah warisan orang tua anak ini. Lah orang tua antum sudah meninggal belum? Berarti salah dia dalam mengungkapkan. Paham ya? Nah, pemberian namanya ya, kalau masih hidup hibah pemberian. Nah, ini sekedar selingan karena memang penting, seperti kita ketahui ya. Karena kita semuanya punya orang tua dan juga memungkinkan suatu ketika na'am barakallahu fikum kita dituntut untuk mengetahui, maka tahu. Paham ya? Nah, bagaimana cara membagikan harta warisan tadi itu tidak terburu-buru membagi harta warisan, lihat dulu punya hutang atau tidak, punya wasiat atau enggak. Kalau enggak punya hutang, clear. Enggak punya wasiat masalah harta, clear, selesai. Paham ya? Tinggal dibagikan harta warisan secara syar'i. Nah, kita lihat lagi berikutnya. Na'am barakallahu fikum wa in irtabtum fi shahadatihim, tapi kalau kalian merasa ragu, ragu terhadap persaksian mereka berdua, nafakifuhuma, tahan dulu mereka berdua, min ba'di shalah, setelah salat, ay salatul muslimin, salatnya kaum muslimin, tahan dulu. Untuk apa? Kita lihat, wa bi khassah salatul asr, terlebih-lebih lagi salat asar. Karena orang Arab itu istilahnya apa ya, menurut mereka itu kalau salat asar itu sebenarnya sumpah kok sumpah palsu. Namanya amin humus itu besar-besar itu. Paham ya? Ancamannya neraka, ngeri. Paham ya? Nah, sumpah palsu. Demi Allah, harganya sekian-sekian-sekian padahal sekian. Paham belum? Sumpah palsu itu, hati-hati. Kita lihat sini, tujuannya kenapa ditahan setelah surat asar? Fayuksimani billah, agar mereka berdua sumpah. Bersumpah dengan menyebut nama Allah, qasaman khalisan la ya'khudhani bihi 'iwadan minad dunya. Masya Allah. Nah, yaitu meminta mereka berdua yang dianggap ragu tadi itu, meragukan tadi itu, untuk bersumpah dengan menyebut nama Allah, sumpah yang murni, tidak mengambil upah sedikit pun dari perkara dunia. Sumpah yang murni tidak mengambil sedikit pun dari apa? Dari na barakallahu fikum perkara dunia, tidak mengambil upah sama sekali. Wala yuhabiyani bihi dha qurabatin minhumā, dan juga tidak merasa apa? Merasa cenderung atau condong atau memihak kepada na barakallahu fikum karib kerabat di antara mereka berdua. Enggak padang bulu, mau karib kerabat atau bukan, yang namanya amanah-amanah. Maksud seperti itu. Wala yaktumani bihi, dan juga dituntut bersumpah apa? Agar mereka berdua tidak menyembunyikan syahadatillah indahuma, persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala di sisi mereka berdua. Jadi jangan sampai mereka menyembunyikan saksi. Wa annahuma in fa'ala dzalik fahuma minal mudznibin. Dan kalau seandainya mereka berdua ternyata mengingkari janji, mengingkari sumpah tadi itu, maka mereka berdua termasuk orang-orang yang berbuat dosa, mudznibin. Na'am barakallahu fiikum, seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan lagi berikutnya. Ayat yang ke 107 barakallahu fiikum, perhatikan baik-baik. Fa in usira ala annahu mastahaqqa isman fa akharan yaqumani maqamahuma min alladhina istahaqqa alaihimul awwalayan min istahaqqa alaihimul awwalayan fa yuqsimani billahi la shahadatuna haqqu min shahadatihima wa ma'tadaina inna idzal lamina adh-dhalimin. Ini kalau terbukti, terbukti ternyata nipu. Kita lihat. Fa in usira ala annahuma istahaqqa isma, kalau ternyata terbukti dua orang saksi tadi itu berhak mendapatkan dosa hukuman karena enggak amanah, bohong, dusta, fa akharan yaqumani maqamahuma, maka dua orang lain, nyari dua orang lain yang menduduki tempat mereka berdua. Nah, kenapa? Karena dua orang lain yang jujur tersebut lebih berhak daripada mereka berdua yang pertama tadi itu. Setelah itu Faiz Suliman bilang, minta mereka berdua untuk apa? Bersumpah atas nama Allah Ta'ala. Paham ya? Kalau ternyata terbukti berkhianat. Paham ya? Terbukti tidak amanah. Seperti itu. La syahadatuna ahaqqu min syahadatihima. Persaksian kita itu lebih apa? Lebih berhak daripada persaksian mereka berdua. Maksudnya persaksian keluarganya, ahlu warisnya, itu lebih berhak daripada persaksian orang lain. Wa ma'tadaina inna. Wa ma'tadaina, dan kita tidak berbuat kejahatan. Inna idza lamina dzalimin. Naam. Nah, maksudnya apa? Maksudnya, dan tidaklah kami atau kita berbuat kejahatan. Na barakallahu fikum, melainkan apa? Apabila berbuat kejahatan, kita termasuk orang-orang zalim. Jadi, kalau untuk masalah persaksian, yang paling berhak memang ahli warisnya. Paham ya? Keluarganya. Tapi kalaupun orang lain, melibatkan orang lain, nyari orang lain yang amanah, terpercaya. Mau insyaallah nih ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, kita lihat lagi tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah Fa in tala'a awliya'ul mayyit 'ala anna syahidain al-mudhkurain qad aqima bil khiyanah, ya kan? Fi syahadah aw al-wasiyah. Jika ternyata nah barakallahu fikum keluarga mayit tersebut ahli waris mayit tersebut atau nah barakallahu fikum keluarga si mayit tersebut nampak pada dua saksi tadi itu berbuat dosa dengan pengkhianatan di dalam bersaksi awil wasiyah atau dalam masalah wasiyah berkhianat, falyakum maqamahuma fi syahadah isnan, hendaknya menggantikan kedudukan mereka berdua dalam persaksian dua orang min awliya'il mayyit, dari apa? Dari keluarga si mayyit. Paham ya? Naam. Kenapa? Karena lebih berhak. Keluarga mayyit lebih berhak. Paham ya? Fa yuqsimani billah. Kemudian diminta bersumpah dengan menyebut nama Allah, la syahadatul nasadiqah aula bil qabul min syahadatihimal kadhibah. Sungguh persaksian kami yang jujur dan benar lebih pantas, lebih layak untuk terima daripada persaksian mereka berdua yang dusta. Wa ma tajawazna al-haq fi syahadatina, dan kami tidak akan melampaui al-haq, tidak mau melampaui, melanggar al-haq fi syahadatina dalam persaksian kami. Inna iniqtadaina wa syahidna bi ghairi al-haqqi la min adh-dhalimin al-mutazawizina hududallah. Dan sungguh kalau seandainya kami atau kita berbuat kejahatan dan bersaksi tanpa ada unsur kebenaran, maksudnya bersaksi palsu, niscaya kami termasuk orang-orang zalim yang melampaui hukum barakallahu fikum, melampaui atau melanggar ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil satu lagi ayat yang ke-108. Dzalika adna an ya'tu bi syahadati 'ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Yang demikian itu karena disebabkan pengkhianatan tadi itu, maka kerabat dekat tadi itu, keluarga si mayit itu lebih berhak, lebih pantas untuk mereka mendatangkan saksi sesuai dengan hakikatnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dan agar mereka merasa takut. Mereka merasa takut kalau seandainya sumpah mereka dibalikkan. Kalau mereka berdusta, dibalikkan sumpahnya, enggak dipakai itu loh. Paham ya? Setelah mereka bersumpah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wasma'u, dan dengarkanlah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah kaum yang fasik. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, perhatikan kitabnya. Na'am barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asabahumullah dzalikal hukmu 'inda al-irtiyab fi syahadatain min al-half ba'da as-salah wa 'adam qabul syahadatina. Hukum tersebut berlaku ketika irtiyab, ada keraguan. Keraguan terhadap dua orang saksi, na'am barakallahu fikum, yang telah bersumpah setelah salat tadi dan tidak diterima persaksian mereka berdua. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Meragukan kemudian tidak terima persaksiannya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lihat aqrab ila an ya'tu bi syahada ala haqiqatiha khaufan min adzabil akhirah. Nah. Jadi kalau memang meragukan dan juga tidak diterima persaksiannya, nah barakallahu fikum, maka tentunya keluarga si mayit tadi itu lebih berhak untuk mendatangkan atau menjadi saksinya. Tapi kita lihat lagi, dzalikal hukmu 'indal irtiyab, hukum tersebut berlaku ketika irtiyab, itu ada keraguan, fi syahidain, yaitu keraguan terhadap dua orang saksi minal halq, dari sumpah yang disumpahkan ba'da shalah, setelah salat, wa 'adami qabul syahadatihima, dan juga ketika tidak diterima persaksian mereka berdua. Aqrab ila an ya'tu bisyahadah, yang seperti ini keadaan lebih dekat untuk mereka itu mendatangkan persaksian ala haqiqatiha, mendatangkan persaksian sesuai dengan hakikatnya, khaufan min adzabil akhirah, karena takut terhadap azab akhirat. Kalau bohong kan diazab, tempat hukuman. Naam. Aw khasyatan min an turadda al-yamin al-kadhibah min qibali ashabil haqq ba'da halafihim, atau karena takut kalau seandainya sumpahnya dibalikkan, sumpah yang dusta dibalikkan. Nah barakallahu fikum, nah dibalikkan siapa? Oleh orang yang memiliki kebenaran. Nah, setelah sumpah mereka. Maksudnya kan takut juga kalau dibalikkan sumpahnya, berarti dianggap orang itu pengkhianat. Fa yaftadh al-kadhib alladhi ruddat yaminuhu fid dunya waqta dhuhuri khiyanatih. Nah, mereka takut ini. Akhirnya nampaklah kejelekan orang yang berdosa tadi itu yang dibalikkan sumpahnya di dunia ketika waktu nampak pengkhianatannya. Begitu nampak pengkhianatannya, dibalikkan langsung, enggak terima persaksianmu. Paham ya? Banyak orang menyaksikan ini. Banyak orang yang melihat maksudnya ya. Enggak terima persaksianmu, dijelek-jelekkan situ, nampak. Nah, bahwasanya dia adalah orang yang tidak amanah, seperti itu. Naam. Wa khafullaha ayyuhan nas, dan takutlah kalian semua yang kepada Allah wahai segenap manusia. Waraqibuhu an tahlifu kadziban, dan merasalah kalian diawasi oleh Allah jika kalian bersumpah palsu atau sumpah dusta. Wa an taqti'u wa an taqtati'u bi aymanikum malan haraman, dan juga hendaknya kalian merasa diawasi oleh Allah untuk mengambil upah dengan sebab sumpah-sumpah kalian harta yang haram. Wasma'u ma tu'aduna bih, dan dengarkanlah apa yang telah kalian dinasihati dengannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin al kharijin an ta'atihi, dan Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik yang mereka keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya barakallahu fikum, 6 3 ayat itu, 4 ayat ini atau 3 ayat ini yang terakhir tadi itu, ayat 106, 107, 108, nah hendaknya orang yang berwasiat itu benar-benar nah keluarganya memilihkan orang yang menjadi saksi, orang yang amanah, karena berkaitan masalah penunaian wasiat nanti. Jangan sampai wasiatnya diselewengkan. Paham ya? Hartanya untuk si fulan ternyata malah hartanya dikasihkan si alam misalkan. Paham ya? Menjadi orang yang mencari orang yang benar-benar amanah, memiliki sifat adalah, sehingga amanah, sehingga apa? Wasiat tersebut sesuai dengan amanahnya, ditunaikan sesuai dengan apa? Nam yang diharapkan oleh keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fid dunya wal akhirah, walhamdulillah rabbil alamin.